إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب masih kita di pembahasan syarah pembatal yang kelima. Man abqada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Dan kesempatan terakhir kita sudah membaca keterangan dari Asy-Syarih rahimahullah, faqad yakunu 'inda martakibil kabirah min al-iman wal i'tirafi wal inkisar wal khauf wal raja' li rahmatillah wat tama' in fi magfiratihi ma laysa inda tarikiha liman qad ya'tarihi ujubun atau ajabun wa iqrarun bi amalihi wa wusukun bi sa'yihi wa iqrarun li ghairihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwa terkadang pada seorang pelaku dosa besar dia masih memiliki keimanan dan dia mengakui kesalahan-kesalahannya, memiliki rasa takut akibat dari dosa-dosanya, mengharap rahmat Allah dan bersemangat untuk menempuh sebab yang mendatangkan ampunannya. Yang ini, yakni kondisi-kondisi sembilan ini tidak dimiliki oleh seorang yang meninggalkan dosa-dosa, yang bisa jadi seorang yang tidak berbuat dosa ini muncul pada dirinya sifat ujub, kemudian terkecoh dengan amalannya, bangga dengan apa yang telah dia lakukan, kemudian ya percaya diri dengan apa yang telah dia upayakan, serta sikap melecehkan orang lain. Ya, ini perkaranya lebih berbahaya ya, dibandingkan kondisi orang yang berbuat dosa besar dalam keadaan dia memiliki rasa takut akibat dari perbuatan dosanya dan harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yahmilu hadzal kalam ala tahawuni bil ma'asi. Ucapan di atas tidak boleh membawa seseorang untuk kemudian meremehkan perkara maksiat. Bal yajibul hadzaru minha wajtinabuha wat taubatu wan nadamu istighfar. Bahkan sewajibnya untuk seorang waspada dari perbuatan-perbuatan dosa, menjauhinya, bertaubat jika seorang telah terjatuh di dalam perbuatan dosa, menyesal akibat dari perbuatan dosa, wal istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal ma'asi sababul ghadabi wal 'adabi wa su'il khatimah. Dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai jenisnya ini merupakan sebab kemurkaan Allah, sebab datangnya azab dari Allah, dan sebab seorang mati di atas yakni akhir kehidupan yang jelek, amalan yang jelek. Kemudian kata beliau Asy-Syarih rahimahullah, kama annahu yajibu على من هداه الله ومن عليه بفضله وإحسانه أن يحمد الله تعالى ويشكره ويسأله العافية وحسن الخاتمة. Sebagaimana wajib bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah memberinya petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan ihsan kepadanya, Allah memberikan berbagai kebaikan keutamaan kepadanya, baik yang sifatnya kaitannya perkara-perkara duniawiyah, lebih-lebih yang sifatnya diniyah, diberikan ya, keutamaan, karunia, kemudahan di dalam memahami agama ini. Ayyahmadallaha ta'ala, agar dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa yashkurahu, dan bersyukur kepadanya. Baik, kita sudah mempelajari perbedaan antara alhamd wa syukur. Alhamd ini kaitannya dengan ucapan lisan dan apa yang ada di dalam kalbu. Adapun syukur ya meliputi yakni kalbu, lisan dan al-jawarih. Alhamd pujian ya ini cakupannya lebih luas karena Rasulullah SAW memuji Allah dalam segala keadaan ketika mendapatkan kemudahan, demikian juga ketika diuji dengan kesulitan Rasulullah SAW tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau memuji Allah dengan menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jika beliau mendapatkan perkara yang tidak beliau sukai, beliau juga tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Adapun syukur, ya, ini kaitannya dengan kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba. Dan tidaklah seorang dikatakan bersyukur kecuali jika dia telah memenuhi tiga rukunnya. Yaitu mengakui dengan hatinya akan kenikmatan yang dia dapatkan dan mensyukuri pemberi nikmat, kemudian memuji dengan lisannya terhadap zat yang telah memberikan nikmat padanya, dan yang ketiga menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada pemberi nikmat. Ini arkan syukur. Kemudian wa yas'aluhu al-'afiyata wa husnal khatimah, menjadi kewajiban pula baginya di saat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak keutamaan dari hidayah di atas Islam, kemudian berbagai keutamaan lainnya, untuk dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, keselamatan, selamat dari berbagai perkara yang akan menyeret kepada kebinasaan. Wa husnal khatimah, dan memohon kepada Allah untuk diberikan akhir kehidupan yang baik. Jadi meninggal di atas amalan salih. Fa innal a'mala bil khawatim, karena sungguhnya amalan-amalan yang diperbuat oleh seorang hamba atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya ini bergantung dari akhir amalan-amalan itu. Ya, siapa yang menutup kehidupannya dengan amalan salih, maka baginya kebahagiaan, dan sebaliknya siapa yang menutup kehidupannya dengan amalan yang jelek, maka ya, dia terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir dari amalan ini ya, bergantung dengan apa yang ada di dalam kalbu seorang hamba. Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud muttafaqun alaih, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh," ya, demi zat yang tidak ada sembahan yang hak selainnya, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah," sesungguhnya seorang hamba benar-benar menempuh amalan ahli jannah, amalan-amalan salih. Pada sebagian riwayat disebutkan fima yabdu linnas, tetapi sebatas pada apa yang nampak dalam pandangan manusia, zahirnya dia seorang yang taat. Tetapi ketaatan zahir yang tidak dibangun di atas ketaatan batin. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan jannah, ini yang dimaksud antara dia dengan kematian, kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihi alkitab, tetapi catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala telah mendahuluinya, takdir ya, telah Allah tetapkan padanya bahwa dia akan menutup kehidupannya dengan amalan su. Fayamalu bi amali ahli nar, sehingga dia pun menutup kehidupannya dengan amalan ahli nar, amalan kemaksiatan. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Pada riwayat dalam as-sahih, ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in memuji seorang yang ikut di dalam barisan Rasulullah s.a.w. dengan keberanian yang luar biasa, dia berhasil membunuh sekian orang musyrikin dengan senjatanya, sehingga para sahabat memuji dan menyatakan kebahagiaan untuk fulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa sungguhnya fulan min ahli nar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang-orang yang terdidik di atas keimanan, percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keraguan pada diri mereka sedikit. Maka sebagian di antara mereka berusaha untuk meneliti apa hakikat yang menjadikan Rasulullah memberitakan tentang orang yang lahiriahnya seperti itu, kok dikatakan sebagai ahlun nar. Ternyata didapati orang ini, ya, karena luka yang demikian banyak yang mengenai tubuhnya, dia tidak sabar dengan sakit, kemudian dia ambil senjatanya, dia gunakan untuk mengakhiri hidupnya. Maka sahabat yang menyaksikan pemandangan ini segera berlari menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan apa yang terjadi pada orang tersebut. Ya, berjihad bersama Rasulullah SAW. Ya, dia wujudkan dengan perbuatannya memerangi orang-orang musyrikin. Tetapi dia membangun amalannya bukan di atas keimanan, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan hakikat yang tersembunyi pada hati orang tersebut di akhir kehidupannya, pada kondisi yang ini kondisi yang sangat kritis menjadi penentu nasib seorang hamba. Oleh karenanya wajib bagi kita semua untuk senantiasa menata niat-niat kita di dalam menempuh apapun dari amal-amal yang disyariatkan, agar betul-betul tidak ada yang kita harapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal saleh yang Allah bimbing untuk kita menempuhnya menjadi sebab kebaikan di akhir kehidupan kita. Kemudian fa innal a'mala bil khawatim wa la yatashammatu bi ikhwanihi. Sesungguhnya nilai amalan-amalan itu bergantung akhirnya, maka janganlah seseorang merasa senang dengan keadaan kejelekan yang menimpa saudara-saudaranya. Jangan sampai seorang di antara kita senang kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam kesesatan, atau bahkan diharapkan untuk orang terjatuh ke dalam kesesatan. Jangan ada yang senang seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi jangan sampai seorang merasa senang ketika kejelekan menimpa saudara-saudaranya. Fayu'afiyahumullah wa yabtariyahu. Yang akibatnya seorang yang senang kalau orang lain celaka, orang lain binasa. Dengan itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, ya, memberikan taubat kepada orang-orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Allah bukakan jalan untuk mereka menyesali perbuatan-perbuatan mereka, menyadari tentang apa yang telah mereka perbuat, kemudian kembali kepada jalan Allah. Wa yabtaliyahu, dan justru Allah Subhanahu wa taala memberikan bala pada orang ini. Allah timpakan bala kepada orang ini. Wal iyadu billah. Ya, sehingga akhirnya justru dia yang binasa. Ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya dari apa yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Seseorang yang lahiriahnya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi dia ujub dengan ibadahnya, dan ini mendorong untuk dia akhirnya, ya, berkata mendahului Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat kemaksiatan dengan menyatakan bahwa Allah tidak akan mengampuninya. Bal yas'alullaha ay yu'afiyahum wa yahdiyahum wa la yabtaliyahu. Tetapi yang semestinya ditambah oleh seorang hamba, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, dan tidak Allah subhanahu wa ta'ala uji dirinya dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka, yakni terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Allah jaga dirinya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala bimbing untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ini yang semestinya diupayakan oleh seorang hamba. Sekali lagi, jangan sampai ada di antara kita merasa senang kalau ada orang tersesat, merasa senang kalau ada orang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa. Justru kita berusaha untuk senantiasa menghidupkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Tsumma innahu la yakhfa anna mu'taqada ahli sunnati wal jamaah anna al-'asiya wa murtakib al-kabirati la yukaffaru wa la yuqalu innahu bimanzilatin bainal islami wal kufri wa nahwu dhalika min aqwali ahli al-bid'ah." Kemudian satu perkara yang tidak tersembunyi, bahwa sungguhnya keyakinan ahlus sunnah wal jamaah bahwa seorang yang melakukan kemaksiatan dan terjerumus ke dalam dosa besar, entah itu ya minum khamr ataupun berzina ataupun mencuri atau membunuh, maka dengan perbuatannya tadi la yukaffar, pelaku dosa besar tadi tidak difonis kafir, tidak. Wala yuqalu innahu bimanzilatin bainal islami wal kufri. Tidak pula dia dinyatakan bahwa posisinya antara keislaman dan kekufuran. Ya, yang pertama tadi yang menghukumi kafir itu prinsipnya khawarij, akidahnya mereka. Sedangkan yang menyatakan pelaku dosa besar dia bukan muslim, bukan pula kafir, tetapi pada posisi di antara dua kedudukan ini. Ya, ini pendapatnya atau akidahnya Mu'tazilah, orang-orang rasionalis. Dan ungkapan-ungkapan semisalnya min aqwali ahlil bid'ah, dari pendapat-pendapat ahlul bid'ah, yang intinya mengeluarkan pelaku dosa besar dari bingkai Islam. Bal yakulun, tetapi mereka ahlus sunnah wal jamaah menyatakan huwa mu'minun bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi. Seorang pelaku dosa besar, dia mu'min dikarenakan keimanannya, ya, karena perbuatan dosa besar tidaklah mencabut keimanan sampai ke akar-akarnya, tidak. Berbeda dengan pembatal-pembatal keislaman yang sedang kita pelajari. Ya, seorang terjatuh ke dalam salah satu, tidak semuanya, ya, salah satu saja, itu sudah menjadi sebab tercabut keimanan sehingga tidak tersisa sama sekali dalam hatinya. Adapun dosa besar, ya, entah dia itu membunuh, mencuri, berzina ataupun yang lainnya, ini tidak menjadikan seorang kafir selama dia mengakui itu sebagai dosa besar. Tidak menghalalkan dengan keyakinannya perbuatan-perbuatan tersebut. Huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. dia dikatakan mukmin dikarenakan keimanannya, dan fasik dikarenakan perbuatan dosa besarnya tersebut. Atau dengan istilah lain, mukminun naqisul iman. Mukmin tetapi kurang keimanannya, keimanannya cacat. Ini istilah yang lainnya, atau diistilahkan juga dengan fasik. Ya, dia orang yang fasik. Di mana istilah fasik, ya, ini istilah yang maknanya yakni al-khuruj an ta'atillah, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah. Kama fil aqidah al-wasitiyah wa nahwiha. Sebagaimana yang disebutkan istilah ini dalam aqidah wasitiyah dan kitab-kitab akidah semisalnya. Balil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan ikatan persaudaraan karena iman ini, ya, masih tetap ada bersamaan dengan adanya kemaksiatan yang terjadi pada, ya, sebagian dari mereka. Sebagai contoh misalnya pada surat Al-Hujurat, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ain ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman iqtatalu, berperang. Namanya berperang itu menumpahkan apa, Ja'far? Ya, menumpahkan air apa darah? Darah. Ya, menumpahkan darah, membunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut pihak-pihak yang berperang ini sebagai mukmin. Ya, sebagai mukmin. Demikian juga pada kisah Allah Subhanahu wa taala menyebut ukhuwah imaniyah pada kasus ini. Faman 'ufiya lahu min akhihi. Dalam surat Al-Baqarah. Ya, barang siapa, ya, yang diberikan afwan, pemaafan, ya, untuk saudaranya. Ya. Ternyata yang membunuh itu dikatakan saudaranya. Saudara apa ini? Nasab apa iman? Iman. Tayyib. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita ukhuwah imaniyah ini tetap, ya, ada bersamaan dengan kemaksiatan pada sebagiannya. Wasahibul ma'asi in mata ala tauhidi walam yatub min dhunubihi fahuwa tahtal masyiah. إن شاء الله عذبه بعدله على قدر ذنوبه وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه. Seorang pelaku maksiat, pelaku dosa besar, jika dia meninggal di atas tauhid, di atas Islam, walam yatub min dzunubihi, dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan dosanya, fahuwa tahtal masyiah, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu adzabahu biadlihi ala qadri dzunubihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, mengazabnya bi'adlihi, sesuai dengan sifat kemahadilan Allah. Siapa yang berbuat kejelekan, ya, maka dia pantas untuk mendapatkan hukuman. Ala qadri dhunubihi, sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seorang hamba kecuali karena dosa hamba tadi. Ini kemungkinan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan kadar dosanya. Wa in syaa'a 'afa anhu wa lam yu'adzibhu. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan memaafkannya sehingga Allah sama sekali tidak menyiksa hamba tadi. Ya, sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walakin ma'aluhu, akan tapi nasib akhirnya, nasib akhir dari hamba tadi, pelaku maksiat, pelaku dosa besar yang dia masih muslim, baik dia diazab jika Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya, ataupun Allah memaafkan dia, ma'aluhu sawa'un 'udziba aw lam yu'adzab ila al-jannah. Sama saja dalam hal ini, dia disiksa terlebih dahulu atau dia dimaafkan, tidak disiksa, maka tempat kembalinya adalah ke jannah. Wala yukhalladu finnari muwahhidun al-bitah. Dan seorang muwahhid yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menyiksanya sesuai dengan kadar dosanya, dia tidak dikekalkan di dalam neraka. Tidak dikekalkan di dalam neraka sama sekali. Fatanabbah, maka perhatikan perkara ini. Di sini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Ya. Seseorang yang meninggal di atas tauhid, maka tauhidnya menjadi sebab terselamatkan dia dari kekekalan di dalam neraka ketika dia mati dalam keadaan membawa dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengampuninya, mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya tersebut. Sebagaimana kesempurnaan tauhid yang menjadikan seorang selamat dari perbuatan-perbuatan dosa, artinya bukan dia tidak berbuat dosa, tapi ketika terjatuh ke dalam perbuatan dosa, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pendorong dia untuk bersegera bertaubat kepada Allah. Ini kesempurnaan tauhid. Maka akan menjadi penyelamat dari azab neraka sama sekali, sehingga dia masuk ke dalam jannah tanpa melewati azab. Ini keutamaan kesempurnaan tauhid. Kemudian wal maqsudu anna man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kafirun walau kana amilan bima abghadahu. Maksud dari keterangan ini bahwa sungguhnya siapa yang benci terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebencian ini amalan hati. Jadi meskipun dia tidak menampakkannya dalam lisan, apalagi perbuatan, dia memendamnya di dalam hati. Sebenarnya keadaan orang-orang munafikin, dia sembunyikan dalam hatinya. Maka kebencian ini menjadi sebab fa'innahu kafir, menjadikan dia kafir. Walau kana amilan bima abghadahu. Meskipun dia melakukan apa yang dia benci tersebut. Seorang benci terhadap syariat lihyah, syariat jenggot. Walaupun jenggotnya sampai lutut misalnya, namanya. Ya. Maka dengan kebenciannya dia terhadap syariat tersebut, dia tahu itu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan itu. Tapi dia benci. Bersamaan dengan itu, dia mengamalkannya, maka amalannya tidak bermanfaat. Fahadan naqidu makhufun jiddan. Maka pembatal ini perkaranya sangat-sangat menakutkan. Ya. Karena sekali lagi ini sesuatu yang tersembunyi, terpendam. Seseorang bisa jadi secara amalannya, ya, dia melakukan apa-apa yang disyariatkan, ya, tetapi dalam batinnya dia benci terhadap syariat tersebut. Fayajibu alal muslimin nasihi li nafsih, sehingga wajib bagi seorang muslim yang dia berupaya untuk bersikap baik terhadap dirinya, ingin dirinya selamat, al hadharu minhu, untuk dia waspada dari pembatal ini, yakni kebencian terhadap syariat Allah. Wa ayyufattisha nafsahu ma dama ala qaidil hayati, untuk dia senantiasa mengoreksi dirinya selama dia masih dalam ikatan kehidupan ini, selama belum sampai ke akhir dari kehidupan dia, selama belum terpisah ruh dari jasad ini, mengoreksi diri. Ini sesuatu yang wajib ditempuh oleh setiap hamba. Jangan sebaliknya, seorang disibukkan dengan mengoreksi orang lain, karena dia akan lalai, lupa dari mengoreksi diri. Qabla ayyatiyahul ajal, ini senantiasa ditempuh sebelum datang kepadanya ajal. Fala yang fauhu hina idzin nadamu, ketika ajal sudah datang, kemudian dia baru tersadar di saat itu, maka penyesalan tidak lagi bermanfaat baginya. Fanas'allaha lana walil muslimin as-salama, maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri-diri kita dan kaum muslimin seluruhnya, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan. Ini akhir dari syarah pembatal yang kelima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.